ketika ditaruh di pesisir mungkin masih kelihatan, tapi setelah di tengah lautan wassalam amblas, tidak ada apa-apanya. Kapal besar ketika berlabuh berstandar di pelabuhan, wah kapal induk luar biasa, top besarnya, bobot 50 ribu ton, ada berapa 100 ribu ton masalah. Setelah di tengah lautan bagi sebutir nasi di tengah karpet kecil. Itu. Jadi akal yang harus masuk Quran, bukan Quran yang harus masuk. Banyak di Quran itu yang tidak masuk akal. Contohnya Nabi Allah Sulaiman percaya karo manuk sing nuduhake kratone putri Belgis negara Sabah ing Yaman. Sing nuduh iku sapa? Manuk. Burung hut-hut nek cara temen iki namine patuk bawang. Lho kaya hebat kok Nabi Allah Sulaiman ya percaya-percayanya karo manuk itu lho. Tekon di awak muno jahud-hud mahai ku nek ora teko tak beleh kowe. Boten kula niku nembe keliling kok ya Rasulullah tekon di. Nembe keliling wonten negara Yaman temeku kula manggihake negeri Saba utawa Sabah. Iku ratune putri ning sing nyembah sengenge. Lho ngono ta? Nggih. Tak kirimi surat ki sing terana teko kono. Lho manuk malih sing dikongkon. Berangkat. Diajak beriman, nolak. Aluwung bayar upeti. Ditolak dening Nabi Allah Sulaiman, cekak aose disaibarakan, ayo sapa sing iso pindah singgasanane. Sapa putri Belgis? Efret ditakoni. Kula ngajung sanggup-sanggup. Cepetane sepiro? Panjenengan ngadeg jumeneng sak deringipun lenggah. Saya suwi ku lajeng patihipun Asif bin Barhia ngajung. Lho Asif sanggup awakmu sendika kecepetane jenengan merem sak derengipun sak kedhep netra baiku sintakan saestu dibukti api akal niku nolak. Asif niku bin Barhia dudu nabi wali. Nabi Sulaiman nabi, rasul, ratune. Lho kok percaya karo wali? Lha hebat Nabi Sulaiman iki. Jane aku iki luwih pinter temen Nabi Sulaiman apa Nabi Sulaiman sing luwih pinter karo aku? Dene percaya hebat sekali. Padahal kedudukanipun Nabiullah Sulaiman menika wau mukjizat luweh agung timbang kedudukane karomah. Turu ngopo-opo karomah niku dibanding mukjizat. Wah, dereng napa-napa niki. Lah kok tukul disembarakno, alah ngesel-ngesel niku. Mbuti kerjane dhewe ra rampung niku. Nek Pati Nabi Sulaiman iku iso ngangkat singgasanane tok. Lah mukjizat Nabi Sulaiman dile sak kraton-kratone Belgis kesuwen niku. Mukjizat iku. Nek bagaimana Nabi Allah Sulaiman hormat takzim marang ulama, takzim karo para wali Allah. Lho aja maneh kok marang para wali Allah karo manuk hut-hut. Niku ibroh untuk kita. Niku hebat. Percaya. Lho ini satu contoh nek akalnya mboten gaduh nek nuruti akal. Ya ada yang harus diakal, nek aja diakali. Digunakan akal, nek jangan diakali. Sebab nek akal diakali lalu suwe-suwe dadine okol. Nek wis okol katon budune. Ora ngoten sampun okol kok. Repot nek ben. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Niki satu contoh. Terus ten Quran iki wonten. Critane wali, la ya ono. Sapa Ashabul Kahfi sampai surate surat Kahfi buat gawe surat era Nabi kabeh ra bener ana surat Luqman surat Kahfi surat Maryam Siti Maryam dudu Nabi waliyah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nanti tekanaran niku nggawa adab nyimpang dite. Lho kok piye bib? Alah. Wis bapake ramane nek ramane Sayyidina Umar kula sedigawa, ramane Sayyidina Utsman iku ya ora sedigawa, umpamane cara ning tarweh. Al-Khalifatu Tsalits Amirul Mukminin Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ismono ae ora disebut apa Utsman bin Affan. Affan ku sapa? Sahabat Utsman ku sapa? Affan ulung Islam kok sik dihormati ae. Al-Khalifatu Tsani Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibnul Khattab aja digowo-gowo khattab iku guru Islam. Digowo-gowo. Dadi ekstrem sik. Takziman tetap adab munggah uguh lu ini berapa didikan akhlak ini untuk berikut ini cerita akhir riwayatnya para nabi sampai kelahiran ibu ngatas ini bekasi siono kabeh wong liyon duwe kebanggaan bekasi nopo sing dadi penuntune ana tinggalane ana situs sejarahe lan nek awake dhewe sing kula kuwatirake nek pun tinggalane Kanjeng Nabi wis ora eneng tinggalane keluarga rumah tanggane Kanjeng Nabi pun boten wenteng kalian Siti Khadijah tinggalane para sahabat pun boten wenten kula nguwatirake mangke umat Islam pemuda utawi generasi kita yang akan datang 50 tahun lagi iku wis senuduke bukti sejarah kula kuwatir nek Islam diarani dongeng mangke karena tidak bisa membuktikan situs sejarah temrikilah hebatipun Allah Ta'ala memberikan satu ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa nek surat isra niku saking sing paham mulai subhana tapi kula pundut ing napa kok minal masjidil haram ilal masjidil ada apa ternyata ada sejarah kita tidak boleh meninggalkan sejarah jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah niku almarhum Bung Karno rumino. Lho nggo Bung Karno, lho apa salahe? Beliau ada jasanya bagaimanapun tidak bisa. Jasanya besar sekali proklamator bangsa ini kok. Rasa dianggap penting Pak Karno. Beliau berjuang untuk bangsa ini dan ikut andil mengisi kemerdekaan bukan sekadar kemerdekaan toh. Awake dhewe menangi 45 menangi orang manggul babu runcing aja meneh kok mambul manggul bedil babu runcing e ora tinggal wis tumo-tumoto sebab dimerdekakan no. Dening para ulama, para sesepuh, para luhur, piniluhur dan sebagainya entah itu dari kalangan ulama, para aulia, ilah, tokoh masyarakat pemuka masyarakat ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, sehingga kita bisa meraih kembali lambang negara sebagai harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa, merah putih itu di dalamnya. Tinggal matur nuwun ngono ae kekan ribut. Awake dhewe kuwi andil apa? Zaman perjuangane Wali Songo kaya apa? Payahi Wali Songo kaya napa? Jangan dikira Wali Sembilan para aulia-aulia terdahulu bukan seorang ekonom atau kaya Habib Lutfi pengajian wis teko diambungi tangane. Tinggal di dinding tong dan mau dimanjakan dan sebagainya. Itu terkadang malah detek novita ora sadar. Kok fitnah piye to, Beb? Lho, wong nganggo pakaian ngene iku berat ujiane lho. Nek ora kebenaran, maca karo kiai. Rumangsa awake kiai. Kiai. Siji. Apa maneh dihormati wong nek ora kebenaran kaya kerupuk nembe dintas saking gorengan merkingking. Makanya kenang angin plebas maneh. Niku namine semangat kerupuk. Ngoten ya. Dijunjung-junjung namane wah, mboten lakune kantepen, lambine sesak niku. Niku fitnah itu beriku. Bukan novit. Nah, kangge pribadi. Kangge tiange mboten. Monggo sing ngundi ku sing Muhibin kok. Tapi kangge tiang sing atine sentuh, tersentuh. Padahal atine jerit, "Oh, iku sing ngambung tanganku ku luwih apik tinimbang awakku." Kowe umpamane panjenengan ngomong siji wong siji tok dosane. Nek aku tukang ngomong ndhuwur podium sing gak jak omongku wong akeh. Nek aku salah, akeh salah. Dadi nanggung dosane sabrak-abrak. Dadi penak nek ningali amplope ampun ampun takon sampean. Kowe tenang mawon nek ningali amplope ampun. Kita ora roh ampun. Selentem wae salah. Yo ning. Okay. Maka kita kandel tipis ini kita kabarin pun bahagia ini kandel tipis ini akhirat itu sih berat. Okay. Kandel tipis itu akhirat itu sih ada luar biasa. Loh, ini ku penting pun masyarakat muslimin rahimahullah mawas diri kita khawatir lah kita kembali tadi ini apa? Saking Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Situ sejarah tinggalan Nabi Allah Ibrahim dilanjutkan oleh regenerasinya yang bisa membangun Masjidil Aqsa sinambung. Nah, kita sudah menyiapkan itu apa belum sebagai penerus sejarah, pengisi sejarah, sejarah Islam. Bagaimana perjuangan Wali Sembilan, orang yang ekonom yang luar biasa perjuangan itu. Kita punya santri, terkadang tidak mampu. Tolong santriku tak gladi 10 wong, 20 wong umpamanipun. Sing pertanian, sing ahli obat-obatan, ahli obatan. Ayo dilepas nek cara mahasiswa KKN. Ono. Bantu yai-yai utawa bapak-bapak kita ngang menten pegunungan menten bisa mendapatkan air bagaimana, bisa membuat pupuk bagaimana, meringankan petani-petani kita, kita kirimkan santri-santri kita. Elah boro-boro. Allahumma antep. Nggih. Isi rencana wis mikir. Saya nggih masjid niku nyun sewu nyun sewu. Milih ketua wah gampang ya. Wis iku enak panwe dadana ketua panitia ini pembangunan terus pelindungnya hanya gelem Pak Wali Pak Bupati katut kabeh ini pun wis terakhir itu yang dibahas napa proposal pendanaan tuh oh, nek butuh kita berkumpul waduh sulitun

Having Fun Every Day on 87.6 Al Hidayah Radio. Dari Gria Al Hidayah lantai 3 Jalan Insinyur Soekarno 38 Solo Baru 87,6 Al Hidayah Media Dakwah Menjalin Ukhuwah. Kenapa Mi? Kok kayaknya lagi bingung? Iya nih Bi. Umi mau cari gamis dan perlengkapan sholat buat Ramadan tahun ini, tapi Umi malah bingung. Kenapa harus bingung-bingung? Cari aja di butik Al Hidayah. Tapi kenapa Mi? Masih bingung? Anterin. Alam raya berdas. Mencari inspirasi gaya untuk menyambut Ramadan, butik Al Hidayah adalah pilihan tepat untuk belanja atau sekedar mencari ide padu padan gaya berpakaian buat orang dewasa maupun anak-anak selama Ramadan dan Lebaran. Butik Al Hidayah tidak hanya sebuah butik, juga menyediakan buku-buku Islami, aksesoris Muslim dan masih banyak lagi. Segera kunjungi. Yowis barang buatan sakit ini kuprek dereng menjelimang tahunan piamba pemilu la ilaha illallah begitu dan begitu sedangkan bangsa lain sudah maju. Niki kita ketinggalan dan ketinggalan bangsa ini. Menteri pun peringatan maulid Nabi, kita bisa membuka lembar semua ulama besar Tarekat Qadiriyah. Semua dari Yaman, Hadramaut, Mekah, dari Madinah, Jawa, Piamba, semua mengambil ilmu tarekat kepada beliau dan belajar kepada beliau. Berarti bangsa kita itu bukan bangsa kategori sebutan cerdas, tapi bangsa yang sangat cerdas. Negeri ini makmur, subur dan lain sebagainya. Ini enggak sih melas naonnya. Lah yang melas nek kula ngarani tukule ning Indonesia, tandure ning Indonesia, ngrabuke ning Indonesia, sing oleh aran malah wong liya. Netese nang Indo, ngendoke nang Indo, ayame ayam Bangkok. Tandure ning Indo, ngrabuke ning Indonesia, durene duren Bangkok, duren motong, jambune jambu Indo, ngrabuke bu Indo, tandure ning Indo ne, barang wis buah jambune Bangkok. Awake dhewe sabar ketumani gula Jawa. Sehingga selawat dhewe sing oleh nama wong liya ya wis alhamdulillah. Lah gula Jawa, gula Jawa ora apa-apa ning nganti kapan ngoten lho. Semu mumet kula nek mikir niku. Nah niku lah masyaallah masyaallah muslimin rahimakumullah. Piye pira bangsa ini dia supaya bodoh raisan jawab tantangan umat al-mustakbal, tantangan umat dan tantangan bangsa. Negara lain sudah maju dari ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Digawe cendel teke ngagune tuntal terus ngagune wis kecanduan terus. Aduh